namanya Hizbut Tahrir, penyimpangannya orang-orang di filsafat dan yang semisalnya yang mendahulukan akal di atas dalil. Ini juga membantah prinsipnya sufi, orang-orang sufi ahli tasawuf yang mengedepankan al-kashf, mengedepankan al-firasah, mengedepankan bahkan mimpi-mimpi daripada adillah minal kitabi wa sunnah. Juga terpantah dengan prinsip seperti ini, fa nakidina azakumullah. Sekian banyak ideologi-ideologi tadi itu semuanya akan terbantah dengan prinsip yang sangat mendasar dari ahli sunnah wal jamaah tadi, yang itu merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Prinsip yang kedua ialah prinsip ar-ruju' ila fahmi salaf, kembali kepada salafun salih, pemahaman salafun salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di dalam memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. As-salafun salih yang kita maksud di sini ialah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama ahlul hadith sepanjang zaman, sepanjang masa, sepanjang tempat, sebagaimana yang telah disebutkan sebagiannya ala asy-syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa syafah, yang tadi pagi kita bacakan nasnya. Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran memuji para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, memuji para tabi'in, para asba'u tabi'in, juga dalam sekian banyak hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradu'an al-ayah. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, ini para sahabat yang paling mulia, sahabat yang mulia, kalangan muhajirin dan kalangan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan dari kalangan para tabi'in, dari kalangan para asba'ut tabi'in, dari kalangan para imatul huda, para ulama al-hadith sepanjang masa radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada mereka, Allah mereka ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada mereka. Juga disebutkan dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat di mana ayat ini qona bitina azakumullah tatkala turunnya, itu yang pertama kali disebut ialah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kuntum kalian ialah khairu ummah, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk umat manusia, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, kalian semuanya beramar ma'ruf, memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran-kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi tazkiyah langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala min fawqi sab'i samawat, bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in khairu ummah, sebaik-baik umat. Ayat ini qul nabiyina azakumullah lebih jelas lagi diperjelas dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik umat manusia ialah generasiku, generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka para tabi'ut tabi'in, tsumal ladzina yalunhum, para tabi'in, tsumal ladzina yalunhum, kemudian setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Sehingga dikenal di kalangan para ulama, tiga generasi ini ialah al-qurunul mufaddalah, tiga generasi yang diutamakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wasalam. Ini kepada kita azakumullah, sebagian hadis, sebagian dalil yang menunjukkan kepada kita keharusan untuk kembali kepada pemahaman salafun salih di dalam memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ialah afsahul arab, orang Arab yang paling fasih bahasanya. Bahkan ketika itu bahasa Arab sedang dalam puncak-puncak kejayaannya, sedangkan Al-Qur'anul Karim bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan bahasa Arab yang fasih. Maka tentunya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in lebih mengerti tentang bagaimana pemahaman kitabullah, pemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang-orang belakangan ini. Ditambah lagi, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in menyaksikan langsung turunnya ayat-ayat Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu kapan turunnya, tahu di mana turunnya, dan tahu bagaimana asbab nuzulnya, sebab turun ayatnya, tahu pula bagaimana penafsirannya. Apabila mereka enggak paham, di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang siap menjelaskan kepada para sahabatnya tentang tafsir ayat yang belum dipahami oleh para sahabat. Ini juga ikhwan fillah azakumullah yang menunjukkan bahwasanya pemahaman salafun saleh itu lebih harus didahulukan daripada pemahaman-pemahaman orang belakangan, dikarenakan mereka melihat langsung, menyaksikan langsung bagaimana ayat Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyampaikan sabda-sabdanya, memberikan pengarahan-pengarahan kepada kaum muslimin pada waktu itu, dan mereka langsung yang kemudian mempraktikkan Al-Qur'anul Karim, mempraktikkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak perkara-perkara itu semuanya pada fitina asakumullah menunjukkan kepada kita keharusan kembali kepada pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang sejalan dengan mereka dalam memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mengetahui pemahaman mereka sangatlah gampang. Para ulama sudah menulis dalam buku-buku mereka tentang aqwalus sahabah, penjelasan-penjelasan para sahabat dengan sanadnya, menjelaskan keterangan para tabi'in juga dengan sanadnya, menjelaskan keterangan atba'ut tabi'in juga dengan sanadnya. Apalagi para ulama yang setelah mereka langsung menulis buku-buku hadis yang berisikan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Abdul Razak bin Hammam As-Sun'ani rahimahullahu taala. Kitabnya namanya Musannaf Abdul Razak. Ini merupakan kitab yang sangat besar yang ditulis di zaman gurunya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Di situ berisikan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berisikan tentang atharus sahabah, penjelasan-penjelasan atau perbuatan-perbuatan para sahabat dengan sanad-sanadnya, berisikan tentang aqwalut tabi'in wa atba'ut tabi'in dengan sanad-sanadnya, yang dengan gampang sekali para thalabul ilm, para ulama meneliti sanad-sanad tadi, kemudian menyaringnya diambil mana yang sahih, yang kemudian dijadikan sebagai patokan dalam memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita juga mengenal kitab yang ditulis oleh Ibn Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad Ibn Abi Syaibah rahimahullahu taala, juga dengan judul Al-Musannaf, Musannaf Ibn Abi Syaibah. Juga demikian membawakan ahadis, juga membawakan atsar, keterangan-keterangan para sahabat, keterangan-keterangan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in juga dengan sanad-sanadnya. Dan sekian banyak buku-buku para ulama yang berisikan tentang keterangan para sahabat, berisikan tentang keterangan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in juga dengan sanad-sanadnya. Sehingga dengan mudah kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Apalagi dengan datangnya para ulama Ahlussunnah belakangan ini, kemudian mereka menulis, membukukan dalam buku-buku mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing, yang berbicara masalah akidah, menulis buku akidah lengkap dengan sanadnya, entah itu ahadis yang berbicara tentang masalah akidah, tentang usul Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dengan sanadnya, ataupun keterangan-keterangan para ulama, keterangan para sahabat, para tabi'in atau tabi'in juga lengkap dengan sanadnya. Dalam babul fiqh apalagi, terlalu banyak kitab-kitab para ulama ditulis dengan sanad-sanadnya. Sehingga di antara kelebihan kaum muslimin, di antara kelebihan Ahlussunnah wal Jamaah ialah mereka membangun prinsipnya dengan al-isnad. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah menyatakan, al-isnadu minad-din falaulah laqala man syaa ma syaa. Isnad itu termasuk agama, kalau bukan karenanya niscaya orang akan berbicara semaunya dia sendiri. Tapi dengan yang namanya sanad, kita akan terkoreksi omongan-omongan orang. Walaupun orang tadi ngomongnya di tengah lautan, di pulau kecil di tengah lautan, yang mungkin sangat sulit dijangkau, dia melontarkan kalimat-kalimat atau mengucapkan ucapan-ucapan yang kemudian menyimpang dari siratal mustaqim, kita akan dengan gampang diteliti, dengan gampang dicek kepalsuannya atau kebohongannya atau penyimpangannya oleh para ulama ahlul hadith, nuqadul hadith. Sangat mudah, sehingga jangan dibayangkan sulit. Ketika kita merujuk kepada pemahaman salafun salih di dalam memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ini merupakan keharusan yang harus ada pada setiap muslim dalam memahami agamanya. Prinsip ini qona fidina azakumullah itu benar lantakan firaqud dalal, kelompok-kelompok sesat yang di awal tadi kemudian mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, mengaku kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi mereka lupa satu prinsip tadi. Mereka memahaminya bukan dengan pemahaman salaf, tetapi mereka memahaminya dengan pemahamannya mereka masing-masing. Al-falasifah memahaminya dengan tokoh-tokoh filosofnya. Orang Mu'tazilah memahaminya dengan pemikiran tokoh-tokohnya. Orang-orang Ikhwanul Muflisin memahaminya dengan pemahaman Hasan al-Banna, dengan pemahaman Said Hawa, dengan pemahaman Said Qutb, atau dengan Muhammad Qutb, atau Muhammad al-Ghazali, atau yang lain-lainnya. Atau memahaminya dengan pemahaman Muhammad Abdah, atau pemahaman Al-Afghani, atau yang semisalnya dari tokoh-tokoh mereka tadi. Wakala firqah tablighiyah qomariyah juga demikian, mereka kembali pada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan pemahaman tokohnya Muhammad Ilyas atau penerusnya. Wakala masing-masing kelompok tadi kemudian memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan pemahaman seenak perut mereka sendiri. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun memahaminya dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman salafus saleh radhiyallahu taala anhum ajma'in, a'lamun nas, yang paling mengerti di seumat manusia ini, orang yang paling mengerti tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahkamun nas, orang yang paling mengerti tentang masalah hikmah. Aslamun nas, orang yang paling selamat agamanya. Wahagat. Ini prinsip yang amat sangat mendasar di Nabi Cina azakumullah. Kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafun saleh. Dari prinsip ini dibangun di atasnya prinsip-prinsip yang lainnya yang dikenal dengan usul ahli sunnati wal jamaah dalam perkara i'tiqad. Usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, prinsip-prinsip keyakinan ahli sunnati wal jamaah, dibangun prinsip-prinsip tauhid ahli sunnati wal jamaah, dibangun usul prinsip-prinsip fiqihnya ahli sunnati wal jamaah, dibangun prinsip akhlakul karimah ahli sunnati wal jamaah, dibangun prinsip usul muamalah ahli sunnati wal jamaah, wahakala. Semuanya itu dibangun di atas prinsip ini tadi, kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafun saleh. Dengan demikian yang namanya ahlu sunnati wal jamaah di sepanjang zaman, di semua tempat, itu satu prinsipnya. Baik itu salafiyun yang di Indonesia ini, atau salafiyun yang ada di Yaman, atau salafiyun yang ada di Saudi Arabia, atau salafiyun yang di Syam, atau yang di Irak, atau tempat-tempat yang lainnya. Satu prinsip, satu akidah, satu kebijakannya. Kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan pemahaman salafun saleh. Qul fi dinina azakumullah. Mungkin tersinggung pembahasan ini pada pembahasan hari yang sebelumnya. Dan kamu tersinggung pula beberapa prinsip-prinsip yang lainnya. Dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma mungkin perlu tambahi di sini atau mungkin perlu tekankan di sini satu prinsip besar yang sangat ditakuti oleh semua firqah dhalalah, sehingga orang-orang yang fi qulubihim zaygun, yang di hati-hati mereka ada penyimpangan, penyimpangan prinsip, penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj dari berbagai macam aliran yang ada. Mereka berupaya untuk meruntuhkan prinsip yang satu ini. Kalau sudah prinsip yang satu ini berhasil mereka runtuhkan, mereka akan dengan leluasa bergerak. Dengan leluasa mereka menggeliat, mengadakan pengerusakan-pengerusakan di muka bumi ini. Upaya penyesatan umat manusia, kaum muslimin secara khususnya. Prinsip tersebut ialah prinsip al-wala wal-bara, prinsip al-jurh wa ta'dil, prinsip at-tasfiyah wa tarbiyah, yang kemudian diistilahkan dengan prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Cuman yang sering sekali disampaikan oleh para ulama ialah prinsip al-wala wal-bara, at-tahdir min al-firaq ad-dallah. Ini ikhwan fi din azakumullah, prinsip yang amat sangat ditakuti oleh orang-orang yang sesat, yang menyimpang dari siratul mustaqim dulu dan sekarang. Sangat mereka takuti, sebab dengan prinsip yang satu ini ikhwan fi din azakumullah akan terbongkar semua kedok-kedok mereka, bagaimanapun mereka itu memolesnya, bagaimana serapinya mereka membungkusnya, itu akan tercium dengan radar al-wala wal-bara, dengan radar at-tasfiyah wa tarbiyah. Wahakadah. Sehingga prinsip ini ikhwan fi din azakumullah harus dipahami oleh kaum muslimin, harus dipahami oleh salafiyin di dalam mempraktekannya atau memahaminya. Ikhwan fi din azakumullah, tentang masalah al-wala al-bara ini ikhwan fi din azakumullah, kaum muslimin as-salafiyun al-sunnati wal jamaah menjadikan al-wala wal-bara mereka lillah wa fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengadakan loyalitas al-wala kepada seseorang Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan al-bara'ah, berlepas diri dari seseorang. Itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kesempurnaan iman seseorang. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membenci karena Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang memberi karena Allah atau menolak karena Allah, faqad istakmala al-iman, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Awthaqur al-iman al-muwalatu billah wal mu'adatu billah al-hubbu billah wal bughdhu billah." Termasuk ikatan iman yang paling kuat ialah kita loyalitas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta dan kita memusuhi juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini qala fi dinina azakumullah. Prinsip dasar al-wala wal bara, al-jarh wa ta'dil yang ada pada Ahlussunnah wal Jamaah, yang ada pada salafiyun, itu semuanya dengan prinsip lillah wa fillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menjaga Islam ini dari berbagai macam penyusup-penyusup, dari berbagai macam upaya-upaya untuk menghancurkannya atau untuk merubahnya atau untuk mengkaburkannya. Tidak ada niatan-niatan yang lain. Tidak ada niatan duniawiyah pada mereka. Tidak ada niatan syakhsiyah, semata-mata perkara pribadi yang ada pada mereka. Tetapi benar-benar tatkala mereka loyalitas berseorang, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, lillah wa fillah. Dan tatkala mereka menjarah, mentahdir seseorang dikarenakan prinsipnya yang menyimpang, itu semuanya lillah wa fillah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan tujuan-tujuan yang lainnya. Ini ikhwana fillah azakumullah yang harus dipahami oleh kita semua di dalam prinsip al-wala wal-bara, prinsip at-tahdir, prinsip jarah wa ta'dil di kalangan kita semua. Kemudian ikhwana fillah azakumullah, di dalam kita berloyalitas kepada seseorang atau berbara kepada seseorang, itu harus dilihat orangnya. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah, dalam kitab beliau Al-Wala' wal Bara' fil Islam, beliau menjelaskan bahwasanya ada tiga golongan yang harus kita sikapi dalam prinsip Al-Wala' wal Bara' ini. Kelompok yang pertama ialah kelompok di mana kita harus memberikan al-wilayah, memberikan wala kita, loyal kita kepada mereka sepenuhnya, dan tidak boleh ada unsur bara'ah sama sekali. Mereka itu ialah para anbiya wal rusul, para nabi dan para rasul, dan juga para sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka ini ikhwan fillah azakumullah, ini harus kita berikan kepada mereka sikap loyalitas, kecintaan kita, penghormatan kita kepada mereka semua secara murni. Tidak boleh ada unsur kebencian sama sekali, tidak boleh ada unsur permusuhan sama sekali kepada mereka. Loyal kepada para anbiya wa rusul, kecintaan yang syar'i, penghormatan yang syar'i, pengakuan yang syar'i sesuai dalam batas-batas syariah. Mencintai para sahabat, menghormati para sahabat dengan kecintaan yang syar'i, penghormatan yang syar'i, juga pengakuan yang syar'i sesuai dengan batas-batas syariah. Kemudian kelompok yang kedua ialah kelompok yang harus kita berikan kepada mereka al-bara'ah, sikap kebencian kita, berlepas diri kepada dari mereka, permusuhan kita kepada mereka sepenuhnya, dan tidak boleh ada yang namanya al-wala kepada mereka sedikit pun. Mereka itu ialah orang-orang kufar dari kalangan Zionis Yahud, ataupun dari kalangan Salibis Nasara, ataupun dari kalangan Majus, ataupun dari kalangan musyrikin, atau dari berbagai macam agama-agama selain Islam, atau zanadiqah, kaum munafikin tulen yang menyembunyikan kekufurannya dalam hatinya dan menampakkan secara zahir keislamannya, az-zanadiqah. Mereka-mereka ini khonafidina azakumullah, itu perlu kita berikan kepada mereka sikap al-bara'ah, berlepas diri secara murni kepada mereka. Tidak boleh kita kemudian berloyalitas kepada orang kufar. Tidak boleh. Kemudian kelompok yang ketiga ya khonafi cina asyakumullah, ialah kita berikan kepada mereka al-wala dari satu sisi, kita berikan kepada mereka al-bara'ah di sisi yang lainnya. Mereka itu ialah kaum muslimin yang terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang terjatuh dalam berbagai macam kebidahan-kebidahan, penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan prinsip. Selama penyimpangan-penyimpangan tadi atau maksiat tadi tidak mengeluarkan mereka semua dari daerah Islam, dari wilayah Islam, artinya mereka masih muslim dengan kemaksiatan tadi, mereka masih muslim dengan kebidahan tadi, mereka masih muslim dengan penyimpangan dia tadi, kita harus memberikan kepada dia al-wala, sikap loyalitas, kecintaan kepada mereka dari sisi dia sebagai seorang muslim. Tatkala dia sholat, tatkala dia puasa, tatkala dia haji, tatkala dia baca Al-Quran dengan cara yang benar, tatkala dia zikir dengan zikir yang syar'i, tatkala dia menjalankan amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita berikan kepada mereka sikap al-wala, kecintaan kita kepada mereka. Di sisi yang lainnya, kita harus berikan kepada mereka sikap al-bara'ah, sikap permusuhan, kebencian tatkala mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala mereka kemudian terjatuh pada kebidahan-kebidahan yang ada, tatkala mereka kemudian menyimpang dari siratul mustaqim, mengikuti berbagai macam firqah-firqah dalal, mengikuti berbagai macam aliran yang sesat tadi, kita berikan kepada mereka al-bara'ah sebagai upaya kebencian kita kepada kebidahan tadi, kemaksiatan tadi. Wah. Dan prinsip ini ikhwan fillah azakumullah adalah prinsip yang disepakati oleh ahlu sunnati wal jamaah salafiyun dari dulu sampai sekarang, sebagaimana yang terangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau, sebagaimana dalam kitab Majmu' al-Fatawa, kumpulan-kumpulan fatwa-fatwa beliau. Di situ beliau menerangkan demikian. Kesepakatan para ulama adanya al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Tatkala kita menghadapi kelompok yang ketiga ini tadi. Maka ikhwan fi din azakumullah, prinsip yang besar ini itu harus kita jalankan sesuai dengan porsinya. Kalau sampai kita kemudian pada golongan yang pertama tadi, di mana kita harus memberikan kepada mereka sikap loyalitas yang jelas, yang murni kepada mereka, kita tidak boleh kemudian memberikan sikap al-bara'ah kepada mereka. Kalau sampai kita kemudian memiliki sikap bara'ah, sikap kebencian, sikap permusuhan kepada para anbiya, kepada para rasul, kepada para sahabat, maka berarti kita dikhawatirkan akan keluar dari daerah Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan sangat mungkin dikhawatirkan keluar dari Islam. apalagi sampai pada tingkat kita mencaci maki para nabi dan para rasul, entah itu seluruhnya atau perorangan. Entah itu mencaci maki Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam, atau kemudian menjatuhkan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, atau menjatuhkan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, bahkan menjatuhkan Nabiullah Muhammad alaihissalatu wassalam, itu merupakan perbuatan kufur billah, kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kalau sampai pada tingkat seorang tadi benci kepada para sahabat, memberikan sikap bara'ah, sikap permusuhan kepada para sahabat, sabu salaf, sabu sahabat. Mungkin kalau orang-orang Syiah sampai pada tingkat mengkafirkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, mengkafirkan Aisyah radhiyallahu taala anha, atau mengkafirkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka sikap yang semacam ini pada Nabi Dina azakumullah mengeluarkan seseorang dari prinsip al-sunnati wal jamaah yang tadinya dia salafi menjadi tidak syi'i, dan bahkan mungkin dia akan keluar dari Islam kalau sampai pada tingkat yang lebih daripada itu. Bahkan demikian pula sebaliknya kelompok yang kedua tadi, yang seharusnya tadi kita harus memberikan kepada mereka kebencian yang murni, maka barang siapa yang kemudian memberikan walaknya, loyalitasnya kepada orang-orang kufar, kepada orang-orang Yahud, kepada orang-orang Nasara, kepada para pendeta, para biksu, atau yang semisalnya, maka orang yang semacam ini pun nafidina azakumullah, dia telah keluar dari siratul mustaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan